السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita semua di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam mudah-mudahan tercurah limpahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV di rumah? Di hari yang kedua, di bulan yang penuh berkah, bulan Ramadan, mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah di dalam beribadah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima rangkaian ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan. Saudaraku sekalian, para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, di kesempatan pagi yang berbahagia ini, kita melanjutkan kajian kitab Tanwirul Masalik, pertemuan yang ke-12, kitab yang disusun oleh Profesor Dr. Mustafa Dib sebagai penjelasan atas kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Syihabuddin Abul Abbas Ahmad Ibnu Lu'lu Al-Misri Al-Syafi'i rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Masih di dalam pembahasan Kitabut Thaharah. Di pertemuan sebelumnya sudah kita bacakan penjelasan dari Ibnu Naqib rahimahullahu taala dan juga penjelasan dari Profesor Dr. Mustafa Dib terkait dengan rukun wudu yang pertama, yaitu an-niyah atau berniat. Di sini beliau berkata, wa yundabu an yusammillah ta'ala, dan seseorang yang hendak berwudu disunnahkan atasnya menyebut nama Allah Subhanahu wa taala atau mengucapkan bismillah. Dalilnya sudah kita sampaikan. Wa an yaghsila kaffaihi thalathan, dan hendaknya sebelum dia memasukkan tangannya ke dalam bejana, hendaknya dia mencucinya sebanyak 3 kali. Jadi sebelum kita memasukkan tangan kita ke dalam bejana untuk mengambil air, untuk kemudian kita berkumur-kumur, memasukkan air ke hidung atau membasuh wajah, maka sebelumnya dianjurkan kita membasuh kedua telapak tangan kita salasan, sebanyak 3 kali. Fa in taraka at-tasmiyata 'amdan, apabila seseorang meninggalkan tasmiyah, ucapan bismillah secara sengaja, au sahwan, atau dikarenakan dia lupa, ata biha fi athnaihi, ya hendaknya dia membaca bismillah tersebut di pertengahan wudu. Ya, jadi tidak masalah ketika kita lupa di awal lalu kita membacanya di pertengahan wudu. Fa in syakka, apabila seseorang ragu, fi najasati yadihi, dia ragu tangannya terkena najis atau belum, kuriha gomsuha fiduna al-kullatain. Maka kalau seseorang yang hendak berwudu, dia ragu, ini tangan saya kena najis atau tidak, ya, maka dimakruhkan untuknya, dikarenakan kondisi bahwa dia ragu apakah tangannya suci atau tidak, kuriha gomsuha, dimakruhkan kita langsung memasukkan tangan kita ke dalam bejana dunal kullatain, yang airnya kurang dari 2 kulah. Karena tentunya najis yang menempel di tangan kita, kalau kita masukkan ke dalam air yang sedikit atau air yang kurang dari 2 kulah, akan menyebabkan rusaknya air tersebut. Karena sebagaimana kita jelaskan sebelumnya, air itu ada yang sedikit, ada yang banyak. Dan air yang sedikit menjadi najis sekedar bersentuhan dengan najis. Walaupun tidak terjadi tagoyur, perubahan di dalam air tersebut. Adapun apabila airnya banyak, lam yahmilil khabas, maka dia tidak menjadi najis, tidak bisa membawa najis. Kecuali kalau terjadi perubahan dari satu di antara tiga sifatnya, warna, rasa, dan baunya. Kemudian beliau berkata, fa in syakka fi najasati yadihi quriha ghamsuha fi duna kullataini. Apabila seseorang merasa ragu apakah tangannya najis atau tidak, maka makruh hukumnya dia langsung memasukkan tangannya ke dalam bejana yang isi airnya kurang dari dua kulah. Qabla ghasliha thalathan, sebelum dia mencucinya tiga kali. Sudah kita sampaikan di pertemuan yang lalu, solusinya adalah menuangkan sebagian air tersebut ke tangan kita. Apakah itu dengan bejananya sedikit dimiringkan, atau kita mengambil gelas, atau mengambil gayung, kemudian kita tuangkan ke tangan kita, lalu kita cuci tangan kita sebanyak tiga kali. Dan ini pun hadisnya sudah kita bacakan di pertemuan yang lalu. Tsumma yastak. Setelah dia mencuci tangannya tiga kali, atau sebelumnya dia sudah bismillah, lalu mencuci tangannya sebanyak tiga kali, kedua telapak tangannya, maka setelah itu disunnahkan atasnya yastak, yaitu bersiwak. Ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, di mana ada hadis yang berkata, baginda Rasulullah bersabda, laula an asyukka ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli wudu. Seandainya, kata Nabi, tidak memberatkan atas umatku, aku perintahkan mereka bersiwak setiap kali mereka berwudu. Nah, ini aplikasinya. Ini aplikasinya. Jadi posisinya adalah setelah membasuh kedua telapak tangan sebanyak tiga kali. Lalu setelah itu, wayatamad madu, wayastanshaku thalathan bithalathi ghorafatin. Apabila telah selesai bersiwak, hendaknya dia berkumur-kumur. Kemudian beristinsyaq, memasukkan air ke dalam hidung, salasan, sebanyak tiga kali, dengan tiga kali mengambil air, atau tiga kali menciduk air. Ini pun sunnah. Ya? Artinya, kalau kita kerjakan, tentu semakin sempurna wudu yang kita kerjakan. Tetapi kalaupun tidak kita kerjakan, ya selama rukun-rukun wudu terpenuhi, niat membasuh wajah, lalu membasuh tangan, mengusap kepala, dan membasuh kaki, lalu tartib atau berurutan, selama rukun-rukunnya terpenuhi, maka wudu kita sah. Akan tetapi seorang muslim tentunya senantiasa berusaha mendapatkan kesempurnaan dalam ibadah. Bagaimana caranya? Tentunya dengan mengikuti petunjuk atau contoh-contoh yang diberikan oleh baginda Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam. Lalu dikatakan, fayatamadmadu, maka dia berkumur-kumur, min ghurfatin thumma yastanshiq, berkumur-kumur dengan mengambil air, kemudian dia memasukkan air ke dalam hidung. Berkumur-kumur, kemudian memasukkan air ke hidung. Summa, kemudian, yatamadmad min ukhra, summa yastanshiq. Dia berkumur-kumur lagi untuk kedua kalinya, kemudian memasukkan air ke hidung. Summa, kemudian, yatamadmadu minathalithah. Dia berkumur-kumur untuk ketiga kalinya, thumma yastanshiq. Kemudian dia beristinsyak, berarti tiga kali. Kumur-kumur, lalu masukkan air ke hidung. Kumur-kumur, masukkan air ke hidung. Kumur-kumur, masukkan air ke hidung sebanyak tiga kali. Bahkan Profesor Dr. Mustafa Dib menyebutkan riwayat bahwasanya berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung boleh dengan satu kali cidukan. Sebagaimana akan kita baca dari penjelasan dari Profesor Dr. Mustafa Dib. Dikatakan di sini dari Abdullah ibn Zaid radhiyallahu ta'ala an, hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Beliau su'ila, pernah ditanya tentang bagaimana wudunya Nabi alaihi salatu wassalam pada abi taurin min ma. Maka beliau meminta bejana yang berisi air, artinya untuk memberikan contoh bagaimana Nabi berwudu. Fatawaddo'a lahum wudu'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Abdullah ibn Zaid mencontohkan kepada mereka bagaimana sebenarnya wudunya Nabi. Fa'akfa'a ala yadihi minat tawri. Beliau akfa'a bimakna sobba. Beliau menuangkan air ke tangannya. Jadi sebelum tangan ini dimasukkan ke dalam bejana, tuangkan dulu air untuk membersihkan apa? Telapak tangan kita sebanyak 3 kali. Faghasala yadaihi 3. Maka sahabat yang mulia Abdullah ibn Zaid membasuh, mencuci tangannya sebanyak 3 kali. Thumma, kemudian adkhala yadahu fit tawri. Setelah selesai membasuh kedua tangannya sebanyak 3 kali, beliau masukkan tangannya ke dalam bejana, tentunya untuk mengambil air melanjutkan wudu. Famad mada, maka beliau pun berkumur-kumur. Wastansyaqa, beliau beristinsyak memasukkan air ke dalam hidung. Wastanthara bi 3 ghorafatin. Dan beliau mengeluarkannya dengan 3 kali cidukan. Jadi satu untuk mulut, satu untuk hidung. Untuk mulut, untuk hidung. Untuk mulut, untuk hidung. Ini riwayat yang pertama. Dipisahkan antara mulut dengan hidung. Wa fi riwayatin, kata Profesor Dr. Mustafa Dib, ada riwayat yang lain mengatakan madmadha wastansyaqa min kaffin wahidah. Abdullah ibn Zaid mencontohkan wudunya Nabi dalam bentuk berkumur dan memasukkan air ke dalam hidung min kaffin wahidah, dari satu apa? Telapak tangan saja. Sebagian masuk ke dalam mulut, sebagian masuk ke dalam hidung. Ini sunnah. Sebagian masuk ke dalam mulut, lalu kita sisakan sebagiannya masuk ke dalam hidung. Ya kita hirup, kita tarik masuk ke dalam hidung kita. Fa fa'ala dzalika 3. Dan beliau melakukan itu sebanyak 3 kali. Summa adkhala yadahu fa ghassala wajhahu 3. Kemudian beliau masukkan tangannya ke dalam bejana, artinya mengambil air. Lalu membasuh wajahnya sebanyak 3 kali. Summa ghassala yadayhi marrataini ilal mirfaqaini. Kemudian beliau membasuh kedua tangannya sampai ke siku-sikunya. Summa adkhala yadahu. Kemudian beliau kembali memasukkan tangannya ke dalam bejana, artinya ngambil air. Untuk apa? Famasaha ra'sahu. Maka beliau mengusap kepalanya. Fa'aqbala bihima wa adbara marratan wahidah. Dan mengusap kepala itu dimulai dari depan, ditarik sampai ke belakang, ya, itu sebanyak 1 kali, kata beliau. Summa ghassala rijlaihi ilal ka'baini. Dan setelah itu, beliau membasuh atau mencuci kakinya sampai ke mata kakinya. Hadisnya sahih, riwayat Imam Al-Bukhari dan juga riwayat Imam Muslim. Tetapi yang ingin kita ambil adalah, poin, ini banyak poin sebenarnya. Tapi dalil ini, walaupun dia luas, tetapi yang ingin kita ambil adalah terkait dengan berkumur dan memasukkan air ke hidung sebanyak 3 kali. Baik itu dengan cidukan yang berbeda atau dengan min kaffin wahidah. Atau dengan 1 kali cidukan yang mana itu mencukupi untuk berkumur-kumur dan untuk istinsyak, alias memasukkan air ke dalam hidung, kemudian kita mengeluarkannya. Nah, ini urutannya ya. Atau kalau kita susun lagi, pertama niat. kata beliau mahalluha al-qalb, niat itu tempatnya di hati. Wa yundabu ayyatalaffaza biha, dianjurkan untuk dilapaskan. Kata Profesor Dr. Mustafa Dib, kapan dilapaskan? In lam yakun hadiral qalbi kama yanbagi, apabila niat yang ada di hati itu tidak muncul sebagaimana mestinya, ada keraguan, was-was, maka tidak masalah lisan menolong hati. Ini pendapat para ulama, misalnya pendapat Imam Syafi'i, lalu pendapat kalau ketika kondisi hati merasa was-was, ini disepakati oleh Imam Syafi'i, Imam Malik, bahkan Imam Abu Hanifah. Mereka mengatakan kalau memang kondisinya was-was, artinya dia merasa ragu, tidak masalah lisannya membantu hatinya. Kemudian setelah itu membaca bismillah, setelah membaca berarti niat, lalu yang kedua baca bismillah, setelah membaca bismillah adalah membasuh kedua telapak tangan sebanyak 3 kali, lalu setelah itu hendaknya dia bersiwak, itu yang keempat. Yang kelima, yatamadmad, hendaknya dia berkumur-kumur. Wa yastanshik thalatha bithalathi ghurafatin, yaitu yang keenam adalah beristinsyak, baik itu dipisah antara mulut dengan hidung atau wafi riwayatin, dalam riwayat dikatakan dengan satu telapak tangan di mana sebagiannya dimasukkan ke dalam mulut atau madmadah dan sebagian dimasukkan ke dalam hidung, atau biasa kita sebut dengan al-istinsyaq. Para pemirsa Niaga TV rahimani wa rahimakumullah. Lalu dikatakan wa yubaligu fihima, dan bagi orang yang berwudu hendaknya mereka bersungguh-sungguh di dalam kedua hal tersebut, yaitu kumur-kumur dan memasukkan air ke hidung. Itu kita harus bersungguh-sungguh. Illa ayyakuna sha'iman fayurfiq, kecuali kalau kondisi seseorang sedang berpuasa, maka hendaknya dia mengurangi intensitas air yang masuk ke dalam mulut dan hidung. Karena dikhawatirkan akan masuk ke dalam jauh, akan masuk ke dalam misalnya tenggorokan atau lambung, yang bisa saja menjadikan puasa seseorang batal. Hal ini berdasarkan sebuah hadis dari Laqit ibni Sabrah radhiyallahu taala anhu qal, ya beliau berkata, ya Rasulullah, akhbirni anil wudu, kabarkan kepadaku tentang wudu itu ya Rasulullah. Maka Rasulullah berkata, asbigil wudu, sempurnakanlah wudumu, wa khallil bainal asabi', dan sela-sela jari jemarimu, wa balig fil istinsyaki illa an takuna shaima, dan bersungguh-sungguhlah kamu di dalam beristinsyak, yaitu memasukkan air ke dalam hidungmu, illa kecuali antakuna sha'ima, kalau kamu sedang berpuasa, artinya kita tidak bersungguh-sungguh, sekedarnya saja. Larangan ini tentunya menunjukkan kemungkinan batalnya seseorang apabila dia terlalu banyak memasukkan air ke dalam hidungnya, tentunya ketika dia sedang berpuasa. Lalu dikatakan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita memasuki al-fardu ats-tsani, hal wajib yang kedua di dalam wudu. Al-fardu, hal wajib yang kedua di dalam wudu. Yaitu kata beliau, qala al-muallif rahimahullah, ghuslul wajh. Ya. Membasuh wajah. Membasuh wajah. Ini rukun yang kedua. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum." Apabila kalian hendak melaksanakan salat, maka basuhlah wajah kalian. Jadi dibasuh, bukan dialiri air atau bukan sekedar diusap seperti kepala, tetapi faghsilu wujuhakum, basuhlah, cucilah wajah kalian. Ya, dibasuh wajah kita. Ya. Begitupun dalam hadis ma'asyiral muslimin, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, sesungguhnya beliau berwudu ya, faghassala wajhahu, kemudian beliau membasuh wajahnya, kemudian di akhir beliau berkata, hakadha ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawadda, beginilah aku melihat Rasulullah berwudu. Ya, beginilah aku melihat Rasulullah berwudu, yaitu di antara rangkaian wudu yang beliau lakukan adalah membasuh wajah. Begitupun ma'asyiral muslimin, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari hadis yang sudah kita baca di awal, yaitu hadis Utsman radhiyallahu ta'ala an, ketika menceritakan tentang sifat wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, summa ghassala wajhahu thalatha, kemudian beliau membasuh atau mencuci wajahnya sebanyak 3 kali. Hadisnya sahih riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ini rukun yang kedua adalah membasuh wajah. Wa huwa, dan definisi wajah itu, tentunya kalau wajah itu al-wajhu, wajah itu di depan. Man wajihu bihi an-nas. Wajah itu adalah bagian tubuh kita yang dengannya kita berhadapan dengan manusia, itu wajah. Ya. Atau kata beliau di sini, ma baina manabiti sya'ril ra'si fil adah ila dhaqni tulan. Yang dimaksud dengan wajah yang harus kita basuh atau kita cuci ketika berwudu adalah dari mulai tempat titik tumbuhnya rambut yang umum. Jadi umumnya manusia memiliki kesamaan di dalam hal tempat tumbuhnya rambut. Walaupun ada pengecualian, sebagian orang diuji dengan rontoknya rambut, sehingga di keningnya tidak ada rambutnya sampai ke belakang misalnya. Itu ada kondisi seperti itu. Tetapi yang menjadi ukuran adalah kondisi yang umum. Kondisi yang umum pada manusia ada yang dikenal dengan manabit sya'ri ar-ra's, tempat tumbuhnya rambut di kepala, sampai ke dhaqn, yaitu sampai ke dagu. Ini kalau dari sisi panjangnya. Ya, dari dagu sampai ke tempat tumbuhnya rambut. Adapun lebarnya kata beliau, minal udhuni ilal udhuni ardhon. Dari telinga ke telinga, ini pun disebut wajah. Faminhu maudhi'ul ghamami. Dan di antara bagian yang wajib dibasuh adalah apa yang disebut dengan ghamam. Apa itu ghamam? Ma tahta sya'ril ladhi ammal jabhah au ba'diha. Yaitu apa-apa yang ada di bawah rambut, ya, yang ada di bawah rambut yang meliputi kening atau sebagiannya. Jadi kening kita itu kan ada rambut, rambut-rambut halus, ya. Maka itu pun bagian yang harus dibasuh. Dia bagian dari wajah. Ini terkait dengan definisinya. Definisi wajah. Wa yajibu ghuslu syu'uril wajhi kulliha zahiriha wa batiniha. Wajib membasuh rambut atau bulu-bulu yang tumbuh di wajah seluruhnya, baik bagian luar atau bagian dalamnya. Wal basharati wal basharah tahtaha, dan begitu pun kulit yang ada di bawahnya. Ini kan ada bulu, ini bulu. Ya, ini kumis bulu misalnya. Ya. Atau mata kita ada bulunya. Ya. Nah, bagian itu harus dibasuh. Dan kulit yang ada, basharah yang ada di bawahnya pun dibasuh. Karena ini masuk kategori wajah. Kenapa wajib dibasuh? Karena masuk kategori wajah. Khafifatan kanat au kathifah. Baik bulu wajah tersebut khafifah, tipis ataukah tebal. Kal hajib, contohnya alis. Wasyarib, contohnya kumis. Ini bulu yang ada di wajah. Wal unfuqah au anfaqah, yaitu bulu yang tumbuh di sini. Ini. Di bawah apa namanya? Di bawah bibir sebelah bawah. Persis di tengah bibir sebelah bawah ada jenggot yang tumbuh. Nah, ini unfuqah. Ini pun wajib dibasuh. Kadang kita enggak perhatian. Kita usap begini, ini tidak terkena karena dia melipat bibirnya. Bibir orang cenderung melengkung di bagian tempat tumbuhnya janggut ini. Padahal ini bagian yang harus terkena air wudu. Begitupun di bawah alis, di bawah kumis misalnya, ini pun bagian wajah yang harus terkena air wudu. Begitupun wal adar, yaitu cambang, ya, bagian yang menutupi apa namanya dahi, ya, wal hudbi, bulu mata, wa sya'ril khat, begitupun bulu yang ada di apa namanya di pipi. Ya, dikatakan di sini ditambahkan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, begitupun hendaknya kita memastikan air sampai ke lipatan-lipatan kening. Setiap orang kadang keningnya ada seperti lipatan. Ya. Wa maghara min athari jurhin wa nahwihi, atau kadang ada, mohon maaf, bekas jerawat atau bekas luka. Wa kadzalika maghara, lalu dikatakan di sini wa an yaghmid 'ainaihi indal ghusli liyasilal ma'u ilaihima. Begitupun ketika kita membasuh wajah, hendaknya kita memejamkan mata. Tujuannya apa? Agar lipatan-lipatan mata ini yang bagian wajah terkena air. Jadi ketika kita wudu, pastikan. Karena di dalam Quran jelas, faghsilu wujuhakum, basuhlah wajah kalian, maka semua bagian yang masuk kategori wajah itu dibasuh. Ya, termasuk seperti tadi, lipatan di mata, lipatan di kening, atau bekas cekungan luka dan lain sebagainya. Nas'alullah assalamah wal afiyah. Wa ghasli zahiri syafataihi wa huwa ma yazharu minhuma inda tibaqiha intibaqan tabiiyan. Begitupun apa namanya di bagian bibir, ini pun wajah di depan. Ya, maka hendaknya kita basahi, ya, kita kenakan air wudu, ya, untuk menyempurnakan bagian-bagian yang masuk ke dalam kategori wajah. Lalu dikatakan illa lihyah, kecuali jenggot, wal aridaini, yaitu aridain, bulu. Dikatakan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, al-aridain adalah bentuk musanna, bentuk dua dari kata arid. Artinya adalah sya'run nabit, yaitu rambut yang tumbuh ala sabhatil wajah bijiwaril khat, di samping pipi. Ini pipi, ya, di sampingnya. Itu ada kadang tumbuh laki-laki, tumbuh apa? Bulu-bulu di situ. Fa'innahu yajibu ghuslu zahirihima wa batinihima. Wajib, ya, membasuh bagian luar dan bagian dalamnya. Wal basharatu tahtahuma indal hiffah. Begitupun kulitnya, ya, kulit yang ada di bawahnya apabila jenggotnya tipis. Ya. Fazahirima fazahiruhuma faqad indal kasafah. Tetapi kalau lebat, cukup bagian luarnya saja. Walakin yundabu takhlilu hina idzin. Tetapi disunahkan untuk diapakan? Di sela-sela. Bagi yang jenggotnya banyak, ya. Orang-orang Arab itu jenggotnya banyak. Itu mereka disunahkan untuk di sela-sela. Berdasarkan riwayat, ya, bahwa Nabi alaihi salatu wassalam, beliau menyela-nyela, ya. Dikatakan dalam riwayat Abu Daud dari Anas radhiyallahu ta'ala an, sesungguhnya Rasulullah apabila berwudu, beliau mengambil satu genggaman air atau satu cidukan air, fa'adkhala tahtahan kihi, lalu beliau masukkan di antara rahangnya, rahang, ya, fa'khallala baina lihyatihi, kemudian di apa? Di sela-sela di antara janggutnya. Hakadha wa qala hakadha amarani rabbi. Maka Nabi berkata, begitulah aku diajarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan kemana-mana, ma'asirul muslimin, karena kita akan kembali setelah selingan berikut ini. Assalamualaikum, ada tahu sama aja kan?

hamba Allah di Jawa Tengah, Ibu ya. Silakan Ibu. Apanya seorang wanita, Ibu? Mandi besar seorang wanita itu. Baik. Saya pernah mendengar hadis di Salawatul Akam. Saya pernah menanyakan kepada Nabi, ya Rasulullah, gimana mandi hidupnya seorang wanita? Dan Rasulullah tanya seorang wanita tidak perlu membuka jamnya apa? Kepangan. Ya, terdengar. Tidak perlu melepaskan kepangan rambutnya. Iya. Kalau dalam sekarang, hari itu bisa apa orang yang mengunjungi. Baik, itu saja Ibu. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisab ya, iya. Betul bahwa Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam pernah ditanya apakah seorang wanita harus melepaskan tali rambutnya, kepangan rambutnya ketika mereka mandi besar. Maka Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam berkata tidak perlu. Tetapi cukup bagi wanita itu menyiram atau meratakan air sebanyak 3 kali paling minimal. Kalau seorang wanita merasa ragu apakah sudah 3 kali siraman itu mengenai kepalanya atau bagian-bagian kepalanya, maka silakan ditambahkan ya 3 atau 5 atau 7 sesuai yang kita anggap apa namanya cukup ya. Tetapi 3 itu adalah standar yang paling minimal. Jadi kita siram lalu kita ratakan air ke seluruh bagian kepala, lalu disiram lagi, diratakan air ke seluruh bagian kepala, disiram lagi sampai 3 kali. Artinya Nabi tidak mewajibkan seorang wanita yang suci dari haid ketika dia akan mandi tidak diharuskan dia melepaskan apa tali kepang yang mengikat rambutnya. Wallahu a'lam bishawab. Ada hamba Allah di Jawa Timur. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silahkan. Ini Ustaz. Tentang wudu. Apa benar kalau sesudahnya baik, itu saja hamba Allah. Yang kedua Ustaz. Baik. Apa yang kedua itu dari Mas? Tentang niat ini bulan puasa, apa niat puasa wajib? Apa harus diniatkan setiap malam begitu Ustaz? Harus di apa di sore hari itu? Apa baik. Harus ini di waktu sahur begitu? Baik. Itu saja. Baik. Dilapaskan atau tidak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tidak ketika kita wudu berbicara? Allah alam bisab ya, tidak ada halang. Artinya tidak masalah kita berbicara, tetapi jangan terlalu panjang. Karena di antara perkara yang dilakukan ketika wudu adalah mualah. Mualah itu artinya berkesinambungan. Walaupun terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama apa hukum mualah. Di mazhab Imam Syafi'i, mualah atau berkesinambungan itu sunnah. Tapi sebagian ulama seperti mazhab Ahmad, jika saya tidak salah itu wajib. Karena Nabi pernah melihat seorang laki-laki di bagian kakinya ada satu ujung telunjuk yang tidak terkena air, maka Nabi memerintahkan untuk mengulang wudu. Seandainya mualah itu sunnah, dia cukup membasuh kakinya. Tapi Nabi memerintahkan mengulang dari awal. Oleh karenanya tidak masalah, tapi tidak panjang. Itu yang pertama. Yang kedua adalah niat berpuasa terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Imam Malik mengatakan tidak masalah satu niat untuk 1 bulan. Itu pendapatnya Imam Malik. Dalil beliau adalah hadis Nabi, innamal amalu bin niat, amal tergantung niat. Maka kalau niat 1 bulan ya, seorang hamba dapat 1 bulan. Tapi pendapat jumhurul ulama yaitu Abu Hanifah, Syafi'i dan Ahmad mengatakan setiap malam wajib berniat berdasarkan hadis la siyama liman lam yubayyit an-niyah, tidak sah puasa orang yang tidak berniat di malam hari. Artinya setiap malam dia harus berniat ya. Apakah niat perlu dilafazkan? Wallahu a'lam bishawab. Sebagaimana sudah sering kita baca di dalam kitab-kitab Syafi'iyah, hukum asalnya adalah di hati. Hukum asalnya di hati. Tetapi ketika kita tidak mendapatkan kehadiran niat dalam bentuk yang seharusnya, maka tidak masalah lisan membantu hati. Dalilnya kebanyakan adalah kias, ya. Misalnya masalah terkait dengan Nabi berkata kepada istrinya Aisyah, fa inni shaimun idzan. Begitupun Nabi berkata ketika umrah labbaika hajjan atau labbaika umratan, ketika Nabi berkurban Nabi berkata Allahumma taqabbal minni wa min Allahumma hadza minni wa min ali baiti, ya Allah ini dariku dan dari keluargaku. Itu dalil-dalil dan ini masalah yang diperdebatkan oleh para ulama. Allah alam bisawab, selama kita merasa cukup dengan hati, maka kalaupun tidak dengan lisan itu tidak masalah, sah. Allah alam bisawab. Ada penelpon yang masuk. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mau nanya. Baik, silakan Ibu. Saya mau mengenai zikir. Kalau kita zikir waktu berbaring, kita itu kita baca Asmaul Husna, terus kita berdoa, boleh apa tidak, Ustaz? Makasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisawab, ya. Kita dianjurkan untuk selalu berzikir dan berdoa kepada Allah. Alladzina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'uda wa ala junubihim. Yaitu orang-orang yang selalu mengingat Allah, berzikir kepada Allah, baik ketika dia qiyaman berdiri, ataupun saat dia duduk, ataupun saat dia berbaring. Ya, dan Rasulullah adalah orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala di dalam semua kondisinya kecuali saat beliau junub. Ya, oleh karenanya ketika ibu sedang berbaring, menjelang ibu tidur, ibu memperbanyak istighfar, membaca memperbanyak kalimat thayyibah, la ilaha illallah, atau membaca tasbih, itu tidak masalah. Ya, itu tidak masalah. Hanya saja ketika kita akan berdoa, hendaknya kita memperhatikan adab-adabnya. Dari mulai berwudu, lalu menghadap kiblat, mencari waktu yang bagus, memulai dengan memuji Allah, disambung dengan berselawat kepada Nabi, tidak meminta putus silaturahmi, tidak minta sesuatu yang ada kemaksiatan dan lain sebagainya. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Bapak. Setelah ini terkait dengan kentut. Baik. Kalau kentut, apa kentut itu kan Bapak berapa sholat kan. Tapi kadangkala ada keraguan-raguan apakah berbunyi, tidak berbunyi, atau tidak berbau, nah, atau ditahan dan sholat itu, nah, itu kategorisasinya sehingga kita dalam kondisi akibat kondisi seperti itu tuh bagaimana Ustaz mendeskripsikannya? Baik Bapak. Itu saja mungkin Ustaz ya. Baik, barakallah Bapak di Bogor ya. Ya. Baik. Taufik barakallah. Jazakallah khair. Wa iyyak. Jadi ada seorang sahabat mengadu kepada Nabi alaihi salatu wasalam tentang permasalahan tersebut. Annahu wajada syai'an fi batnihi. Dia mendapatkan sesuatu di perutnya seperti gelembung-gelembung, ya, seperti ada sesuatu yang keluar, ya, masuk ke dalam seperti gelembung di dalam. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, la yansarif, jangan dia keluar dari salatnya hatta yasma'u sautan au yajida rihan, sampai dia mendengar suara atau dia mencium bau. Lalu bagaimana ketika seseorang tidak mendengar suara, tidak mencium bau, tetapi dia yakin keluar? Nah, ini tidak, bukan keraguan, itu batal. Suara tidak terdengar, bau pun tidak tercium, tapi Bapak yakin tidak keluar, maka batal. Ya, tetapi kalau permasalahannya adalah ragu apakah sudah keluar atau belum, maka kembalikan ke hukum asal. Karena Bapak yakin sholat dalam kondisi berwudu. Itu poin yang harus digarisbawahi. Sebelum berwudu, Bapak yakin 100% sudah berwudu. Berarti berwudunya Bapak itu dalam kondisi yakin. Ketika kita sedang sholat, muncul keraguan apakah sudah batal atau belum. Maka keraguan itu dalam istilah syariat dikatakan syak. Maka telah terjadi benturan antara wudu dengan batal. Mana yang kita dahulukan? Kita dahulukan yang lebih kuat. Wudu itu tetap dengan yakin, sedangkan batal tetap dengan ragu. Al-yaqinu la yazulu bisyak. Keyakinan itu tidak bisa hilang dengan sekedar keraguan. Maka dalam kondisi ini, selama kita masih ragu batal atau tidak, kembalikan ke hukum asal bahwa tadi sebelum sholat saya berwudu, maka saya sekarang masih tetap kondisi saya suci sampai saya yakin bahwa saya memang sudah batal. Bagaimana yakin? Bisa dengan bau, bisa dengan suara, atau tidak ada bau, tidak ada suara, tapi kita yakin sudah keluar, maka batal. Allah alam bisawab. Ada Mak Rifa di Banjarmasin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, yang ingin saya tanyakan, yang pertama, ketika kita ikut salat berjamaah, misalnya di bulan Ramadan ini salat tahlil, kemudian imam membaca surat yang juga kita hafal juga. Nah, bolehkah kita mengikuti bacaan surat yang dibaca imam itu dalam hati yang kita? Baik, dalam hati. Iya, dalam hati. Ya. Baik, Ibu. Kemudian yang kedua, ketika mengerjakan salat juga, apa boleh dalam satu mengerjakan salat itu, misalnya salat zuhur, kadang-kadang waktu sujud kita membaca bahana rabbil alamin, kadang-kadang subhana rabbil azim wa bihamdika Allahumma ighfir. Boleh tak seperti itu, Ustaz? Baik, itu saja, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Pertanyaan yang pertama, ketika kita sholat, bolehkah kita mengikuti bacaan imam dengan hati, ya, atau kita mengikuti bacaannya misalnya, ya, Allah alam bisab, tidak masalah. Apalagi sholat sunnah hukumnya lebih longgar daripada sholat wajib. Ya, sebagian ulama bahkan membolehkan kita mengikuti bacaan imam dengan memegang mushaf. Mengikuti bacaan imam dengan memegang mushaf. Ya, kalau-kalau terjadi kesalahan, kita mengingatkan misalnya. Jadi hukum di sholat sunnah itu lebih longgar. Sholat sunnah boleh duduk, sholat wajib tidak boleh. Ya, sholat sunnah boleh dikerjakan di atas kendaraan, sholat wajib tidak boleh. Artinya banyak hal yang diperbolehkan di dalam sholat sunnah, tapi tidak diperbolehkan di dalam sholat yang wajib. Itu yang pertama, jadi tidak masalah. Ketika kita sujud, bolehkah kita memvariasikan doa? Hari ini saya baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Nanti sore saya baca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma gfirli. Wallahu a'lam bishawab, ini adalah khilaf tanawwu. Khilaf yang sifatnya keragaman. Artinya Nabi pernah baca yang ini, pernah juga baca yang itu. Dan kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, hendaknya kita terkadang membaca yang ini, terkadang membaca yang itu, agar sunnah itu tidak ditinggalkan. Ya, agar sunnah itu tidak ditinggalkan dan tidak dilupakan, dan agar kita mendapatkan pahala mengikuti semua sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan, Bapak. Begini, Ustaz, orang yang berzina mengobat orang yang dikatakanlah kangkung, Ustaz. Bagaimana, Bapak? Dari dukun itu dia punya keterampilan urut atau pijit, Ustaz. Bagaimana, Bapak? Apa boleh kita pergi untuk mengidik kepada dia, Ustaz? Ikut apa, Bapak? Ada lagi, Ustaz. Kemudian, atau orang yang tidak dukun tapi dipijit juga, tapi dia tidak salah, kita ragu juga apakah dia ada dampak atau tidak. Maka berilah kepada dia untuk berurut, Ustaz. Mohon maaf, Bapak. Nah, yang ketiga, Ustaz, yang ketiga lagi. Sebentar, Bapak, sebelum dilanjutkan. Sebelum dilanjutkan, pertanyaan pertama tadi terkait dengan apa, Pak? Dia ada seorang dukun, pengobat orang di kampung itu. Dukun? Dukun, ya. Nah, tapi dia, apa namanya itu, ada keterampilan mengurut gigit. Nah, boleh kita pergi ke sana untuk mengurut badan yang pegal-pegal, gitu maksudnya. Baik, baik. Yang kedua? Yang kedua, dia bukan dukun, tapi juga ahli pijit. Kita nggak tahu apakah dia ada jampi-jampinya dalam mengurut atau tidak. Boleh juga ke sana, Ustaz. Baik. Yang ketiga? Yang ketiga, kan di samping kita, bolehkah kita beli obat di toko orang muslim yang terkenal itu seperti Cina, Ustaz, obat-obat tradisional, obat-obat tradisional Cina, dan Cina akan dijual di tokonya Ustaz. Non muslim. Kita beli obat di sana Ustaz saja. Baik. Nah, itu saja Ustaz. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Yang pertama, dukun ya. Kalau memang Bapak yakin bahwa seseorang berprofesi sebagai dukun, maka kita tidak boleh mendatanginya. Ya, Rasulullah berkata, "Man atakahinan fas'alahu an syai'in falatuqbal lahu salatun arba'ina yauman." Barang siapa yang mendatangi dukun lalu bertanya, maka tidaklah diterima salatnya 40 hari. Dalam riwayat, "Man atakahinan fas'alahu an syai'in fasaddaqahu bima yaqul." Faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa yang mendatangi dukun atau paranormal lalu dia bertanya sesuatu lalu dia percaya, maka sungguh dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Ya, waktu ini dalam kondisi kita tahu bahwa dan yakin bahwa dia dukun benaran. Ya, artinya dukun itu dia mengaku mengetahui perkara yang gaib, melakukan ritual-ritual sihir, lalu dia memberikan jimat-jimat ya dan lain sebagainya. Kalau kita yakin, tentunya kita tidak mendatanginya kecuali dalam rangka beramar ma'ruf nahi mungkar atau dalam rangka menunjukkan kebatilan orang tersebut atau sekedar mencari tahu kondisi orang tersebut. Dan hendaknya kita tidak bermuamalah dengan mereka kecuali tadi dua tujuan, beramar ma'ruf nahi mungkar atau dalam rangka membongkar kesesatan mereka, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi kepada Ibnu Sayyad dalam hadis ya, ada seseorang laki-laki yang bernama Ibnu Sayyad. Adapun apabila seseorang disebut dukun tapi dukun pijat, ya ini kita ragu apakah nanti dia pakai jampi-jampi atau tidak. Allah alam bisab, kembalikan ke hukum asal. Seorang muslim hukum asalnya tidak melakukan itu. Ya, dan ketika kita bermuamalah dengan seorang muslim, muamalah kita dibangun di atas prasangka baik, husnuzon, ya, dan kita yakin bahwa dia muslim, tapi kita ragu dia melakukan syirik atau tidak. Al-yakinu la yazulu bisyak. Keyakinan itu tidak bisa dibatalkan dikarenakan keraguan kita. Oleh karenanya hukum asalnya, apabila tukang pijitnya adalah seorang muslim, dia sholat misalnya, dia beribadah, maka hukum asalnya kita tidak berprasangka buruk. Tapi kalaupun seandainya kita ragu, kita cukup berkata, Pak, tadi yang dibaca apa? Mungkin saja yang dia baca adalah Al-Fatihah, karena ada hadis yang mengatakan bahwa Al-Fatihah itu dibacakan untuk orang yang sakit. Dan para ulama sepakat tentang hal itu. Al-Fatihah boleh dibacakan untuk orang yang sakit. Atau barangkali dia membaca Al-Mu'awwidzatain, yaitu Al-Falaq dan An-Nas. Ya, oleh karenanya kita kembalikan ke hukum asal bahwa dia muslim. Boleh tidak beli obat di toko yang non-muslim? Allah alam bisawab, jual beli, yaitu termasuk bab muamalah. Hanya saja kalau kita bicara terkait dengan obat, harus diperhatikan bahwa dalam Islam tidak boleh kita berobat dengan sesuatu yang najis. Ya, sesuatu yang haram. Oleh karenanya hendaknya kita memastikan kehalalan zat dari obat yang kita beli. Artinya tidak sembarangan kita beli obat. Apalagi dari negeri yang mayoritasnya bukan muslim, yang sudah diracik. Apabila tidak ada standarisasi halal dari MUI, maka hendaknya kita jangan membeli, kecuali kalau berupa akar-akaran, rumput-rumputan, daun-daunan, ya sesuatu yang sifatnya herbal, ya hukum asalnya itu halal. Allah alam bissawab. Pertanyaan pertama dari pesan singkat. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bila sedang membaca Al-Quran ada tanda untuk sujud tilawah, apakah sujudnya saat itu juga atau nanti setelah selesai membaca Al-Quran? Saat itu juga. Ya, saat itu juga lalu membaca sajada wajhiya lilladzi khalaqa sam'ahu wa syaqqa basarahu min ghairi haulin wala quwwah. Ya, itu di antara doa yang dibaca ketika sujud. Atau kalau ingin membaca Subhana Rabbiyal A'la pun tidak masalah. Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la. Allah alam bissawab. Apakah bersentuhan kulit dengan suami bila mempunyai wudu batal? Khilaf di kalangan para ulama, ya, di mazhab Imam Syafi'i dianggap batal. Di mazhab Imam Abu Hanifah tidak batal. Mazhab Imam Malik dirinci. Kalau menyentuhnya dengan syahwat, batal, kata Imam Malik. Tetapi kalau menyentuhnya tidak dengan syahwat, maka tidak batal. Dan saya rasa ini pendapat yang pertengahan. Ya, ini pendapat yang pertengahan. Jadi kalau tidak ada syahwat, maka tidak batal. Tapi kalau dengan syahwat, batal. Kenapa kalau dengan syahwat batal? Karena menyentuh lawan jenis dengan syahwat adalah mazonnatu khuruji al-madi. Adalah salah satu sebab keluarnya air mazi. Dan keluarnya air mazi adalah batal wudunya. Dan air mazi adalah najis. Allah alam bisawab. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Silakan, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullah, silakan. Mau tanya nih, Ustaz. Misal syafaat itu ada enggak hadisnya yang menganjurkan salat berjamaah salat sunnah? Salat sunnah nisfu Sya'ban. Ya. Baik, itu saja. Ya, sampai salat seperti salat hajat, salat tobat itu berjamaah. Ada yang aku apanya? Baik, itu saja, Bapak. Baik. Baik, barakallah. Allah alam bisab ya, malam nisfu Sya'ban ya, yang kita tahu dari penjelasan para ulama, tidak ada hadis yang sahih terkait dengan amal ibadah tertentu yang dilakukan. Ya, apakah harus misalnya membaca surat Yasin sebanyak 3 kali atau sholat malam nisfu Sya'ban dan lain sebagainya. Ya, seandainya hal itu ada, tentunya Rasul melakukannya dan setelahnya para sahabat pun akan melakukannya, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, begitupun para imam-imam ahlul fuqaha, para imam-imam fuqaha seperti Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad atau ahlul hadis, tapi kita tidak mendapatkannya. Walaupun tidak bisa dipungkiri ada hadis yang diperdebatkan oleh para ulama dan pendapat yang paling kuat bahwa hadis ini bisa dipakai bahwasanya di malam nisfu Sya'ban Allah Subhanahu wa taala memandang makhluknya kemudian mengampuni dosa-dosa mereka kecuali orang-orang yang bertikai dan seorang yang pernah membunuh, maka mereka tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya malam nisfu Sya'ban malam yang istimewa dalam pengertian bahwa di malam itu Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa manusia, tapi tidak ada ritual tertentu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ya sudah, kita tidak melakukan apapun kecuali ada dalil yang mengajarkan. Allah alam bissawab. Ada penelpon yang masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semoga Ustaz sehat. Amin. Pertanyaan saya ini, Ustaz, terkait dengan zakat harta. Kita kan misalnya sudah cukup nisabnya ya, Ustaz. Apakah zakat itu harus kita berikan kepada yang 8 asnaf itu atau sementara di lingkungan kita ini lebih banyak yang miskin gitu. Bolehkah kita berbaginya kepada yang miskin? Satu asnaf. Jadi satu asnaf saja, jadi tidak terlalu banyak karena kita tidak tahu juga. Dan jika zakat itu kita berikan kepada keluarga kita, cuman keluarga kita kadang-kadang kan dia tidak suka kalau dikatakan zakat. Apakah harus ada ijab kabulnya atau hanya kita dalam hati aja? Kita ini zakat kita berikan, tapi tidak kita katakan ini zakat, karena kadang-kadang bisa keluarga tersinggung, kan begitu Ustaz, sementara kita lihat dia memang butuh. Nah, yang satu lagi, mohon maaf banyak ini Ustaz. Silahkan Ibu. Ketika kita sholat, ada ayat-ayat yang kita baca di situ, misalnya kayak ihdinash shiratal mustaqim, kan di situ ada katanya disunahkan kita berdoa. Nah, apakah doa kita itu, kita hanya bacakan dalam hati kita, jadi agak terhenti antara ayat ini dengan ayat berikutnya karena kita berdoa dalam hati dengan bahasa Indonesia aja. Bagaimana kira-kira Ustaz? Baik Ibu. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama zakat ya, apabila seseorang telah sampai nisab dan sudah 1 tahun, bolehkah dia hanya memberikan zakatnya kepada satu golongan? misalnya di tempatnya yang ada hanyalah fakir miskin, atau yang ada hanyalah fakir dan miskin, tidak ada golongan yang lain. Allah alam bisab, yang saya baca dari penjelasan para ulama tidak masalah. Kalau memang di negeri kita hanya ada satu jenis dari 8 golongan, ya maka tidak masalah diserahkan kepada satu golongan tersebut. Hanya saja para ulama mengatakan zakat mal itu tujuannya adalah untuk mengangkat derajat. Ketika seseorang tahun ini dia mendapatkan zakat mal, maka mudah-mudahan tahun depan dia wajib mengeluarkan zakat. Bagaimana caranya? Kalau seandainya seseorang misalnya punya uang 1 miliar, maka zakatnya adalah berapa itu? 25 juta. Zakatnya sekitar 25 juta. 1 miliar ya. 100 juta, 2,5 juta. Maka hendaknya diberikan jangan banyak-banyak. Jangan dipecah menjadi 20 misalnya. Ya, atau jangan dipecah menjadi 10 orang, per orang 250 ribu, tetapi menurut saya dan dijelaskan oleh para ulama, lebih baik diberikan kepada satu atau dua orang. Agar apa? Agar uang itu bisa dimanfaatkan untuk memutar ekonomi. Ada orang zakat 25 juta, Anda, kita cari tetangga kita, perlu apa mereka? Oh si Fulan anaknya banyak, kalau kita hanya kasih 250 ribu, tahun depan dia tetap mendapatkan zakat. Kami ingin mengangkat martabatnya. Kita tanya, ibu bisa enggak punya keahlian? Apa keahlian ibu? Bikin nasi uduk. Ya sudah, kami berikan alat-alatnya. Ini 5 juta, 6 juta, 7 juta jualan nasi uduk. Mudah-mudahan tahun depan ibu sudah menjadi muzakki yang wajib zakat. Kalaupun tidak zakat mal, tetapi dia bisa mengeluarkan zakat fitrah misalnya. Begitu. Ya. Atau ada yang lain, perlu berapa? 10 juta, apa usahanya? Saya perlu gerobak mie ayam, perlu modal pertama, perlu sewa tempat, itu 10 juta. Bismillah, jualan. Mudah-mudahan tahun depan Anda sudah bisa mencukupi kebutuhan orang tua, keluarga Anda. Itu bagus sekali. Dibandingkan kita bagi untuk 100 orang, per orang 100 ribu. Ya, per orang 100 ribu. Lebih baik tidak terlalu banyak, tetapi bisa mengangkat ekonomi dia. Ya, dan kita bimbing dia, zakatnya zakat produktif agar bermanfaat. Itu saya rasa bagus sekali. Yang kedua, apakah harus ada ijab kabul ketika kita mengeluarkannya? Innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung niat. Wan niyatu mahalluha alqalb, sedangkan niat tempatnya di dalam hati. Itu yang kedua. Yang ketiga, masalah berdoa. Berdahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila melewati ayat-ayat surga, ayat-ayat yang berisi ampunan-ampunan, beliau berhenti sejenak lalu memohon. Ya, ketika beliau melewati wa ashabul yamin, ma ashabul yamin, fi sidrim makhdud, wa talhim mangdud, beliau berdoa, ya Allah, jadikan aku bagian dari mereka. Ya, kalau kita bisa pakai bahasa Arab, ya bahasa Arab. Misal Allahumma, misalnya apa, Allahumma ja'alni minhum, ya Allah, jadikan aku kelompok tersebut. Atau ketika kita mendengar idza waqa'atil waqi'ah, atau kita membaca tentang sanad uzzabaniyah, lalu kita katakan Allahumma ajirni minan nar, ya Allah jauhkan aku dari api neraka, itu tidak masalah. Jadi Nabi kalau melewati ayat-ayat berupa janji-janji Allah, wa'ad, itu beliau memohon, meminta. Tapi kalau melewati ayat-ayat wa'id, ancaman, beliau memohon perlindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu alam bisawab, barangkali ini yang bisa kita bahas. Dan mohon maaf apabila ada pesan singkat atau telepon yang tidak sempat kami angkat dan kami bacakan. Karena waktu yang terbatas, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita, memberikan kita keikhlasan dan ilmu yang bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.